Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-muallif wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالمقصود بالصدقة الجارية الوقف. Berkata المؤلف حديث berikutnya atau dalil berikutnya tentang disyariatkannya bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan untuk mewakafkan hartanya fi sabilillah adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila ibnu Adam manusia, dalam lafaz riwayat Muslim, "Idza matal insan," ganti dari ibnu Adam adalah kalimat al-insan, idza matal insanu, apabila manusia meninggal dunia. Inqata'a 'amaluhu, maka amalnya terputus. Jalan untuk mendapatkan pahala, untuk bertambahnya pahala, itu terputus, enggak bisa. Enggak bisa dia mendapatkan tambahan pahala. Adapun dosanya, diampuninya dosa-dosa orang yang meninggal dunia itu bisa dengan doa dari saudara-saudaranya kaum muslimin yang masih hidup. Demikian pula dengan doa dari saudara-saudaranya kaum muslimin yang masih hidup, orang yang meninggal dunia tadi bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di alam kuburnya. Akan tetapi untuk mendapatkan tambahan dari pahala, maka jalannya sudah terputus ketika dia meninggal dunia. Illa, kecuali min salas, dari tiga jalur, dari tiga kondisi. Selain dari ini enggak ada. Terputus sudah, orang meninggal dunia sudah terputus jalan bagi dia untuk mendapatkan tambahan pahala. Kecuali dari tiga jalan, sadaqatun jariyah. Yang pertama, sadaqah jariyah. Ini yang menjadi topik pembahasan kita. Sadaqah jariyah yang dimaksudkan di sini adalah al-waqfu, wakaf. Ketika dia hidup, dia memiliki harta, dia infakkan hartanya fi sabilillah, dia wakafkan untuk membangun masjid. Selagi masjid itu dipergunakan oleh kaum muslimin untuk ibadah mereka, maka yang mewakafkan tadi terus mendapatkan tambahan pahala. Semakin banyak orang yang sholat di sana, semakin banyak pahala dia. Semakin masjid tersebut makmur dengan ibadah, maka semakin besar, semakin banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang mewakafkannya tadi. Atau bukan masjid, tetapi dia mewakafkan sebuah kebun. Hasil dari kebun itu dipergunakan untuk membiayai para thullabul ilmi dalam menuntut ilmu. Maka selagi kebun itu menghasilkan, selagi para thullabul ilmi mendapatkan manfaat, santunan, bantuan dari hasil kebun tersebut, maka orang yang mewakafkan walau telah meninggal dunia terus mendapatkan tambahan pahala. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau yang kedua, ilmu yang bermanfaat, ilmu din, ilmu agama yang bermanfaat yang diajarkan. Walau dia telah meninggal dunia, maka terus selagi ilmu yang dulu pernah diajarkan itu diamalkan oleh orang-orang yang mendengarkannya, atau bahkan diajarkan lagi kepada generasi-generasi berikutnya, maka dia akan terus mendapatkan tambahan pahala. Semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu yang pernah diajarkan, semakin besar, semakin banyak pahalanya. Awwaladun salihin yad'u lahu, atau yang ketiga ini jalurnya. Orang tua yang punya anak yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Selain orang tua itu mendapatkan pahala ketika si anak tadi beribadah, anaknya salat, anaknya zikrullah, anaknya membaca Al-Quran, orang tua otomatis mendapatkan pahala. wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu dia akan mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Wal waladu min sa'i abih, dan anak itu merupakan hasil usaha orang tuanya. Jadi ketika anak itu beribadah, anaknya itu saleh beribadah kepada Allah, maka orang tuanya yang telah terkubur di tanah terus mendapatkan tambahan pahala. Ketika anaknya berdoa pun demikian, orang tuanya akan terus ditinggikan derajatnya di dalam al-jannah. La yazalu turfa'u lil 'abdi darajatuhu fil jannah. Terus menerus seorang hamba itu ditinggikan derajatnya di dalam surga. Faqala ya rab anna li hadha, sampai hamba itu berkata, ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi di dalam jannahmu ini. Dia tahu, dia sadar hamba tersebut bahwa amal ibadah dia kecil, amal ibadah dia sedikit. Tetapi terus mendapatkan tambahan pahala, terus ditinggikan derajatnya di dalam al-jannah. Qala bistighfari waladika lak. Maka dijawablah pertanyaan si hamba tadi, engkau mendapatkan tambahan pahala, engkau mendapatkan tingginya derajat di sorga yang terus menerus bertambah dan semakin tinggi, bistighfari waladika lak, dengan istighfar yang diucapkan olehmu, oleh anakmu untukmu. Ini diantara manfaat orang tua yang memiliki anak yang saleh. Apakah anak saleh itu dididik langsung oleh orang tuanya, atau dia serahkan pendidikan anaknya tadi kepada orang lain, dan dia memiliki perhatian yang serius sehingga anaknya menjadi anak yang saleh. Ketika anaknya tadi berdoa, ketika anaknya tadi beramal dengan amal saleh, maka orang tuanya terus mendapatkan pahala dan ditinggikan derajatnya di dalam al-jannah. Dari tiga jalur ini, selain dari ini enggak bisa. Dia punya karib kerabat, orang-orang yang hebat, orang-orang yang kaya raya keluarganya, enggak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sedikit pun. Kekuasaan, pengaruh, kejayaan keluarganya, orang-orang yang berada bersamanya enggak akan berpengaruh, tidak akan menambah pahala sedikit pun. Kecuali dari tiga jalur ini saja. Fal maqsudu bisadaqati al-jariyah al-waqfu, ini pembahasan kita. Dan yang dimaksudkan dengan sedekah jariyah, satu di antara tiga jalan yang bisa menambah pahala bagi seorang setelah meninggal dunia adalah al-waqfu, wakaf. Ini dalil menambahkan dalil sebelumnya, yaitu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang disyariatkannya bagi mereka-mereka yang memiliki harta yang lebih untuk mewakafkannya fi sabilillah. Demikian pula ditambah dan dikuatkan dengan ijma' para ulama, ijma' seluruhnya bahwa wakaf dalam kebaikan, dalam hal-hal yang ma'ruf disyariatkan. قال المؤلف المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang hukum-hukum seputar wakaf. ويتعلق بالوقف الأحكام الآتية. Berkaitan dengan wakaf ini ada beberapa hukum yang perlu kita ketahui sebagaimana tersebut di bawah ini. Awalan yang pertama, أن يكون الواقف jaizan at-tasarruf aqilan baligan hurran rasyida. Ini kalimat-kalimat ini sudah tidak asing bagi kita ketika kita membahas kitabul muamalat, akan selalu dan sering terulang kalimat ini, aqil, baligh, hur, rasyid, karena berkaitan dengan akad, berkaitan dengan transaksi. Maka hal-hal ini wajib ada pada orang yang melakukan transaksi, baik dia yang akan mengeluarkan atau dia yang akan menerima. Yang pertama, orang yang mewakafkan hartanya tadi adalah orang yang jaizut tasarruf, memang benar-benar boleh membelanjakan hartanya. Bagaimana kriteria seseorang itu dikatakan jaizut tasarruf? Disebutkan di sini, Akilan, biannya kuna akilan, orang itu berakal, sehat, waras pikirannya. Bukan gila, bukan pula yang memiliki keterbelakangan mental, tapi memang benar-benar sehat, waras. Dan kita bisa membedakan, oh ini sehat, waras. Oh ini majnun, gila atau syibuh majnun. Baligan, yang kedua baligh. Bagaimana dengan anak kecil enggak diterima? Anak umur 5 tahun, 7 tahun, dia bawa uang. Ini saya mau ikut wakaf. Banyak jumlah yang dibawa, uang yang dibawa oleh dia. 50 juta anak kecil ini. Berapa umurmu? 6 tahun. Dari mana kamu dapat uang ini? Saya punya sendiri ini uang ini 50 juta. Ini mau saya wakafkan. Tidak diterima yang seperti ini. Dicari walinya. Siapa ini walinya? Kenapa bisa membawa uang sebanyak ini? Baligan. Yang kedua adalah balig. Hurran. Yang ketiga, dia merdeka status sosialnya. Bukan sebagai seorang budak. Kenapa harus merdeka? Ya karena budak dia tidak memiliki harta. Apa yang dimilikinya adalah milik tuannya. Loh tapi dia bekerja seharian. Pagi, siang, lanjut lagi sore, mungkin bahkan malam. Iya, semua hasil kerja dia itu milik tuannya. Tapi hasilnya banyak. Dan tuannya hanya sekedar memberi dia makan, minum, tempat tinggal, seberapalah hasil kerja dia kalau dinilaikan dengan uang 400-500 ribu dalam sehari. Tuannya memberikan untuk dia paling dari makan, minum, tempat tinggal, sehari mungkin 150 ribu. Kan masih banyak sisanya. Tetap namanya budak, dia tidak berhak memiliki harta. Bahkan dia sendiri adalah milik dari tuannya. Maka budak tidak boleh dia mewakafkan harta. Karena yang dimilikinya adalah milik tuannya. Oh mungkin orang tuanya meninggal dunia, dia dapat warisan. Status dia sebagai budak menghalangi dia untuk menjadi ahli waris. Misal orang tua punya anak satu-satunya. Anaknya ini sebagai budak, harta orang tua tadi miliaran. Hanya tidak diketahui saat itu. Kalau seandainya diketahui mungkin akan dibebaskan, ditebus anaknya dari perbudakan. Orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan anaknya masih menjadi budak. Kemana hartanya ini? Tidak akan bisa jatuh kepada anak yang statusnya sebagai budak tadi. Walau laki-laki, anak kandung. Karena status dia sebagai budak menjadi penghalang bagi dia untuk menerima warisan dari orang tuanya. Tidak memiliki harta. Kemudian berikutnya rasyidan, orang yang rasyid, yang tahu mana yang bermanfaat untuk hartanya dan mana yang akan mendatangkan madharat terhadap hartanya. Sa'an yang kedua, kaunul waqfi mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman ma'a baqa'i 'ainihi wa an yu'ayyinahu. Di antara hukum-hukum seputar wakaf adalah kaunul waqfi, barang yang diwakafkan tadi, mimma yuntafa'u bihi intifa'an daiman, adalah suatu barang, suatu benda, sesuatu yang kemanfaatannya akan terus berkesinambungan, terus berlanjut, continue. Tidak sesaat habis, selesai. Enggak. Tidak boleh wakaf yang seperti itu. Apa contohnya? Contohnya dia masak makanan. Ini saya wakafkan. Apa yang diwakafkan? Ini, makanan ini. Itu sedekah minas sedekat, sedekah biasa. Ketika dimakan, habis, sudah, selesai. Wakaf tidak boleh yang seperti itu. Harus kemanfaatannya terus ada, berkesinambungan. Ma'abaka'i ainihi, ditambah lagi, zat yang diwakafkan itu harus terus ada. Kemanfaatannya terus berkelanjutan, dan barang yang diwakafkan itu utuh. Seperti orang misal, ini saya wakaf tanah, ini saya wakaf kebun, ini saya wakaf bangunan untuk pendidikan. Bendanya tadi utuh, kemanfaatannya terus berkelanjutan. Wa an yu'ayyinahu, dan juga harus dita'yin, harus ditentukan. Saya wakaf sebidang tanah ini untuk perumahan para thalabah. Ya sudah, kalau memang wakafnya untuk perumahan mereka enggak boleh digunakan untuk jual beli. Udah, itu yang sebelah sana pakai untuk bisnis. Enggak boleh, haram. Kenapa? Karena yang mewakafkan inginnya digunakan untuk perumahan. Atau yang mewakafkan itu inginnya untuk bangunan-bangunan pendidikan. Kemudian dibangun untuk perumahan dan disewakan. Enggak boleh. Ada seorang mewakafkan sebidang tanah. Diukur, oh ini cukup untuk membuat 6 kelas untuk tempat belajar. Oh kita sudah punya kok tempat belajar di sana, udah ini kita bangun aja ruko, kita sewakan, duitnya kan bisa digunakan untuk membiayai pendidikan tadi. Sudah enggak apa-apa. Tidak diperbolehkan. Wa an yu'ayyinahu. Wakaf itu harus ditentukan sedari awal. Kalau memang untuk perumahan para thullabul ilmi, ya untuk perumahan. Kalau untuk pertokoan kemudian diambil manfaat dari hasil sewa-menyewa pertokoan tadi untuk dakwah dan tarbiyah, ya untuk pertokoan. Kalau memang diwakafkan sebidang tanah untuk perkebunan, ya untuk perkebunan. Tidak boleh dirubah-rubah berbeda dengan keinginan orang yang mewakafkan yang pertama. Jadi poin yang kedua ini bahwa, atau hukum yang kedua yang berkaitan dengan wakaf ini, bahwa kondisi barang yang diwakafkan itu kemanfaatannya akan berkesinambungan, terus berlanjut, tidak putus-putus. Kemudian barang atau benda yang diwakafkan itu selalu ada, tidak habis seiring dengan waktu, kecuali sesuatu yang memang hilangnya dia bukan karena kemampuan manusia. Terjadi gempa bumi, terjadi longsor dan sebagainya sehingga wakaf itu hancur, ini di luar batas kemampuan manusia menjaganya. Tetapi secara umum dia harus tetap ada. Dan yang ketiga, bahwa wakaf itu harus ditentukan untuk apa. Sedari awal yang mewakafkan menentukan ini wakaf untuk apa. Untuk perumahan, untuk pertokoan, untuk perkebunan, ataukah ini untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Adapun yang ketiga, hukum yang ketiga yang berkaitan dengan wakaf, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.